diriku ingin berlagu membawa telomonya nama lagunya. Asli sejak zaman dulu kala untuk menghibur hati pendengar semua keroncong. Telomoyo tetapkan bergema, hati yang sedih tua kembali gembira. Zaman dulu kala untuk menghibur hati pendengar semua keroncong telomoyo tetapkan bergema, hati yang sedih tuan